Seorang yang turun untuk sujud mendahulukan telapak tangan atau lutut. Terjadi khilaf di antara ulama dalam bab ini, namun yang lebih kuat wallahu alam mendahulukan kedua tangan. Kenapa? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sharih dengan tegas mengatakan, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadh' yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila seseorang dari kalian sujud, jangan dia turun seperti turunnya unta, sehingga letakkanlah kedua tangannya sebelum dua lututnya. Jelas Nabi mengatakan seperti itu, ya. Dan ini hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram. Di sana ada hadis yang lain yang sebaliknya mengatakan, wal yadh' rukbatayhi qabla yadayhi, letakkan dua lutut sebelum dua tangan. Nah, ini hadis ini dilemahkan oleh ulama, yang lebih kuat hadis yang sebelumnya, ya, yang lebih kuat dari yang sebelumnya, didukung oleh beberapa hadis yang lain yang semakna dengan itu. Dan juga seperti kata ulama dalam kamus-kamus bahasa Arab, bahwa lutut al-ba'ir unta itu di kaki depan. Lutut unta di mana? Di kaki depan. Dan unta kalau turun yang depan dulu, artinya lutut dulu, ya kan? Nah, kita jangan lutut dulu, kita tangan dulu. Begitu keterangan para ulama, ditinjau dari sisi bahasa dan ditinjau dari sisi hadis.